Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Pogong Raya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian fikih Syafi'iyah dari kitab Nailur Raja bi syarhi Safinatun Najah karya Syekh Ahmad Ibn Umar Asy-Syatiri rahimallahu taala. Selanjutnya adalah awal waktu maghrib adalah tenggelamnya bulatan matahari dan akhirnya adalah tenggelamnya mendung merah. Maghrib dalam bahasa Arab adalah isim zaman untuk huruf tenggelam. Secara istilah adalah nama solat tertentu yang dikerjakan setelah tenggelamnya semua bulatan matahari. Safak artinya adalah merah, sehingga safak ahmar itu sifat yang menegaskan lil idah untuk memperjelas, karena safak itu sendiri artinya merah. Artinya waktu global untuk maghrib dimulai dengan tenggelamnya seluruh korsi bulatan matahari dan keluar dengan tenggelamnya mendung merah. Kemudian waktu general ini terbagi-bagi menjadi 7 detailan rincian waktu. Waktu utama yaitu di awal waktu, waktu ikhtiar, dan dia sekaligus waktu ikhtiar serta waktu boleh tanpa makruh. Kemudian waktu makruh, waktu haram, waktu udzur, waktu darurat, yang ini bisa diketahui dengan keterangan yang lewat. Maka waktu boleh yang makruh, sehingga ketika yang tersisa waktu hanya cukup untuk mengerjakan 3 rakaat maghrib. Waktu haram manakala tidak cukup untuk 3 rakaat maghrib. Waktu udzur ketika maghrib bisa dijamak dengan isya. Kemudian waktu darurat itu akhir waktu untuk orang yang hilang faktor penghalang untuk tidak boleh sholat. Dan yang tersisa adalah waktu yang cuma cukup untuk membaca takbiratul ihram. Kemudian waktu awal waktu isya adalah tenggelamnya mendung merah dan akhirnya adalah terbitnya fajar shadiq. Isya dalam bahasa Arab nama untuk awal gelap. Secara istilah adalah nama untuk sholat tertentu. Fajar shadiq adalah fajar yang muntashiru dawuhu, cahayanya tersebar di arah timur, cahayanya yang melintang, berarti apa, horizontal ya, dari selatan ke utara. Sedangkan fajar kadhib itu yang terbit sebelum fajar shadiq, mustatilan, memanjang, memanjang ke atas, berarti vertikal. A'lahu, bagian atasnya lebih terang daripada bawahnya dan akan diiringi dengan zulmaton, kegelapan ghaliban biasanya. Sehingga waktu general untuk salat isya ia terkhulu tiba dengan tenggelamnya mendung merah dan keluar dengan terbitnya fajar shadiq. Waktu general ini terbagi menjadi 7 waktu. Waktu utama yaitu awal waktunya, waktu ikhtiar, sampai akhir sepertiga malam yang pertama. Waktu boleh tanpa makruh sampai terbit fajar shadiq. Waktu boleh tapi makruh sampai tersisa yang cukup untuk mengerjakan salat maghrib. Haram ketika tidak cukup, udzur ketika dijamak dengan maghrib, darurat untuk wanita yang haid. Kemudian awal waktu sholat subuh adalah terbit fajar shadiq dan akhirnya dengan terbit matahari. Subuh secara bahasa awal siang, secara istilah nama sholat tertentu. Wal makna dan artinya waktu sholat subuh yang general tercakup padanya terbit fajar shadiq dan keluarnya atau munculnya matahari. Maka waktu global ini terbagi menjadi 6 waktu, waktu keutamaan, waktu ikhtiar, yaitu awal waktu sampai al-isfar terang, di mana orang yang melihat itu bisa membedakan siapakah orang yang ada di dekatnya. Dan waktu boleh tanpa makruh dari awal waktu sampai terbit kemerah-merahan. Ya, dari awal waktu sampai terbit kemerah-merahan. Fatadghulu hadhihi thalathatu ma'an. Maka 3 waktu ini bareng masuknya. Maka di awal waktu itu masuk sekaligus 3 waktu ini, fadilah, ikhtiar dan jawaz bila karoha. Namun watakhruju muta'aqibatan, namun keluarnya bertahap, tidak sekaligus. Dan waktu boleh tapi makruh sejak terbit merah-merah sampai tersisa ya, waktu yang cukup untuk mengerjakannya. Kemudian waktu haram, kemudian waktu darurat. Kemudian mendung itu ada 3 macam, mendung merah, mendung kuning dan mendung putih. Mendung merah itulah maghrib, sedangkan mendung kuning dan putih itu isya. Al-makna artinya ada 3 jenis mendung, yaitu mendung merah, wa yadullu wujudu adanya mendung merah menunjukkan adanya waktu maghrib. Mendung kuning dan mendung putih, keberadaan keduanya menunjukkan telah tibanya waktu isya. Dan digunakan kata-kata syafaq untuk keduanya itu majas, wa alal ahmari, sedangkan jika memang dalam keadaan merah hakikatun, maka itu hakiki dan bukan fiksi. Kemudian dianjurkan untuk menunda sholat isya sampai tenggelam mendung putih, mendung kuning dan putih. Wal makna artinya dianjurkan bagi orang menginginkan sholat isya untuk bersabar, ayyghiba asfaqul asfar, supaya berlalulah safar kuning dan safar putih, khurujan minal khilafi, ini dianjurkan dalam rangka keluar dari perselisihan ulama. Yaitu ada pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahasanya isya itu dimulai dengan tenggelamnya mendung merah, kemudian dimulai dengan tenggelamnya mendung putih. Tempat Imam Abu Hanifah, waktu maghrib baru selesai setelah tenggelamnya mendung putih. Kemudian haram sholat yang tidak memiliki sebab sebelum sholat atau sebab yang bergandengan dengan sholat. Ini haram sholat dalam 5 waktu. Al-man artinya sholat yang tidak memiliki sebab sebelumnya, tidak pula yang berbarengan dengannya. Artinya tidak memiliki sebab aslan sama sekali, seperti semisal sholat sunnah mutlak. Atau ada sebabnya namun belakangan, contoh yang sebabnya belakangan istikharah atau mandi kemudian salat ihram. Maka ihram dulu, patuhkan, menjatuhkan niat terlebih dahulu baru tuhrimu. Maka itu tahrimu haram. Walatan aqitu fi khamsati awqatin, maka salat itu tidak sah dalam 5 waktu. 3 berkenaan dengan waktu, wayalatid bada'a biha, yang kita memulai dengannya, dan yang kedua adalah dengan perbuatan. Wahuma al-akhirani, dan itu adalah 2 hal yang keduanya adalah 2 hal yang terakhir. Maka salat yang memiliki sebab sebelumnya, contohnya fa'itah, salat yang ketinggalan karena kelupaan atau karena ketiduran, salat yang dinadarkan, salat tahiyatul masjid, salat setelah selesai berwudu, setelah selesai tawaf. Maka ini salat yang punya sebab, non sebabnya duluan. Sebabnya sebab duluan. Kemudian walati sababuha muqarinun, dan ada salat yang sebabnya bergandengan dengan kegiatan salat semacam istisqa, kemudian salat gerhana. Namun kalau Ibnu Hajar Al-Haitami menggunakan dua hal ini sebagai sebab sebelum terjadi, yaitu sebab sebelum mengerjakan sholat, maka keduanya tidak diharamkan dalam fi syai'in min hadil awqad, di satupun dari waktu-waktu ini. Dan ketentuan detail semacam ini berlaku untuk selain haram Mekah. Adapun fihi di kota haram Mekah, fala tahrima mutlaqan, maka tidak ada pengharaman secara mutlak atau mutlaqan sama sekali. Di maka orang yang sholat di Masjidil Haram itu tidak dibatasi, bisa sepanjang waktu. Maka tidak ada hukum haram mutlaqan sama sekali. Maka lima waktu haram sholat, yang pertama saat terbit bulatan matahari sampai meninggi seukur tombak. Artinya waktu pertama dari lima waktu yang haram padanya sholat, sholat yang telah disebutkan, adalah waktu menguningnya matahari. Dan hukum haram itu berlanjut sampai meninggi seukur 7 hasta kurang lebih. Fa fima yadharulana, dalam pandangan sekilas kami. Kemudian ketika matahari di tengah-tengah, dan ini berlaku untuk non hari Jumat, sampai matahari geser. Kalau untuk pas hari Jumat maka bebas, tidak ada aturannya. Ya, maka ingdal istiwa ketika matahari di tengah-tengah, dan itu bukan hari Jumat. Karena kalau hari Jumat tidak mengenal di siang hari, tidak mengenal waktu waktu yang terlarang kalau hari Jumat. Al-makna, maka waktu yang terlarang sholat padanya yang kedua adalah waktu bulughi syamsi, ketika matahari sampai di pertengahan langit. Dan hukum haram tersebut terus berlanjut sampai hilang, atau sampai ila antazula. Dan hukum haram itu terus berlangsung ila antazula, sampai hilang. Dan yang menjadikan pengecualian adalah waktu lurusnya matahari pada hari Jumat. Fa innaha la tahrumu fihi, maka tidak ada sholat sunnah yang haram pada hari Jumat, meskipun dari orang yang tidak biasa atau kemudian tidak biasa menghadiri sholat Jumat. Kemudian ketika matahari menguning sampai hatta terubah, sampai tenggelam, artinya waktu haram sholat yang nomor tiga adalah waktu menguning matahari, meskipun ini dari orang yang lam yusallil asr, tidak sholat asar. Maka yastami at-tahrim, hukum haram itu terus berlanjut sampai tenggelam. Itu sampai tenggelamnya ya, berarti warna kekuningan. Kemudian setelah selesai sholat subuh sampai terbit matahari, artinya waktu terlarang yang keempat yang haram badannya sholat adalah setelah mengerjakan sholat subuh yang menggugurkan kewajiban qadha bagi siapa yang mengerjakannya. Wa istamir at-tahrim, dan hukum haram itu terus berlanjut sampai terbit matahari. Kemudian yang kelima setelah sholat asar sampai tenggelam. Wal makna, artinya harta yang jenis yang kelima yang haram, ya, tahrumu fiha as-salatu, haram salat padanya, ba'da fi'li salatil asr, setelah mengerjakan salat asar yang menggugurkan al-musqitah lil qada'i, yang menggugurkan kewajiban bagi siapa saja yang mengerjakannya, meskipun majmu'atan di jama' jama' taqdim, wastamun, dan terus sampai matahari tenggelam. Nah, kemudian fasal selanjutnya itu tempat diamnya, tempat diam dalam sholat. Yang pertama adalah antara takbiratul ihram dan doa istiftah, antara yaitu antara takbiratul ihram, kemudian sebelum doa istiftah, kemudian antara doa istiftah dengan membaca ta'awud, antara ta'awud dengan al-fatihah, antara ayat-ayat dengan amin, antara amin dengan surat, wa baina surat dan di antara satu surat wa ruku' dan sudah ruku'. Maka istamala hadal faslu, fasal ini memuat penjelasan tentang diam-diam yang dianjurkan bagi orang yang sholat untuk diam. Fi sholati dalam sholatnya situn ada 6. Dan akan dijelaskan tempat-tempatnya, itu tidak perlu disarah. Wa kulluha dan semuanya seukur membaca subhanallah kecuali antara amin dengan surat. Maka dianjurkan bagi imam untuk mengeraskan fil jariyah ketika sholat jariyah untuk ayatawilaha mengeraskannya biqadril fatihah sekedar membaca al-fatihah. Nah, kemudian fasal selanjutnya adalah rukun yang wajib badannya tuma'ninah, itu ada 4. Rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud dan duduk di antara 2 sujud. Dan tuma'ninah adalah tenang setelah bergerak, di mana masing-masing anggota badan yastakir independen mahallahu pada tempatnya seukur membaca subhanallah. Maka fasal ini memuat penjelasan tentang tempat-tempat tuma'ninah yang wajib dan wa ta'rifuha dan mengenalinya atau kemudian mendefinisikannya. Wa qad taqaddama al-kalam 'ala dzalika dan telah lewat pembicaraan tentang hal tersebut dalam arkanus salat, dalam rukun-rukun salat. Kemudian fasal selanjutnya tentang sujud sahwi. Sebab sujud sahwi itu ada 4. Dan perlu diketahui bahasanya dalam mazhab Syafi'i semua sujud sahwi hukumnya dianjurkan. Tidak ada yang wajib. Ya, as-sahwu lughatan cara bahasa artinya lupa, yang dimaksud dengan adalah mutlaqul khalal, semata-mata aja al-khalal kerusakan yang terjadi fi salat ibadah salat. Dan untuk as-sahwu, maka as-sahwu berkaitan dengan sholat itu terbagi menjadi 2 macam. Maka ada as-sahwu yang tidak tercela, artinya lupa. Artinya lupa, maka ini sahwu yang tidak tercela. Kemudian sahwun anis salati. Yang pertama itu adalah sahwun fis salati. Itu artinya lupa. Yang ini tidak tercela karena terjadi pada Nabi. Kemudian yang kedua sahwun anis salati. Alladzina an salatihim sahun an salatihim sahun sahwun anis salati. Kalau sahwun anis salati itu tercela karena maknanya tidak peduli dengan syarat-syaratnya salat, rukun-rukun salat, wajibnya ya, rukun-rukunnya salat, dia tidak peduli dan masa bodoh. Ya, sehingga dia salat setelah waktunya berakhir. Atau sholat dalam keadaan ada aurat yang terbuka dan yang lainnya. Al-makna anal asya bahasanya berbagai hal yang dianjurkan bisababi wujudi wahidin minha dengan keberadaan salah satu darinya sujud suku sujud sahwi fikuli sholat dalam setiap sholat. Demikian juga dalam 2 sujud tilawah dan syukur. Tidak untuk berlaku untuk sholat jenazah. Arba'atun ada empat. Asbab sujud sahwi ada empat. Al-makna artinya bahasanya, hal yang pertama yang dianjurkan karena sebab wujud ahadin, keberadaan salah satu, ini adalah sujud sahwi, adalah sujud sahwi. Taku'ati abu'ati salatil atiyah. Ini ya, maka sujud sahwi yang pertama adalah tarku ba'din min aba'adi salati au ba'dil ba'di, meninggalkan sebagian dari sunnah aba'ad, sebagian dari aba'adi salati, yaitu sunnah aba'adnya salat. Nanti akan dibahas sunnah aba'ad. Di antara sunnah aba'ad adalah tasahud awal. Au ba'dil ba'di, atau sebagian dari sebagian. Al-makna artinya bahasanya, hal yang pertama yang dianjurkan karena sebab, bisa babi wujud di wahidin minha, karena keberadaan salah satu darinya, ya, maka dianjurkan sujud sahwi, sujud sahwi. Nah, itu yang jadi sebab anjuran ada sujud sahwi adalah meninggalkan salah satu sunnah aba'at sholat. Atau satu kata atau satu huruf, ya, walau amdan, meskipun sengaja. Kemudian yang kedua, sebab sujud sahwi yang kedua, melakukan hal yang batal jika dilakukan secara sengaja, namun tidak batal karena lalai dan lupa. Jika dia melakukannya hal tersebut, melakukan hal tersebut nasian karena lupa. Maka poin yang kedua yang dianjurkan dengan sebab salah satunya, biwujud wahidin minha, adalah sujud sahwi. Maka dia, maka musalli, orang yang sholat ini melakukan secara lupa atau tidak tahu yang diudzurkan. Dia tidak melakukan syai'an, sesuatu yang sesuatu tersebut merupakan sengajanya, itu membatalkan sholat. Dan lupanya itu tidak membatalkan sholat, semacam makan yang sedikit. Itu sengaja membatalkan sholat, yang kalau tidak sengaja ini. Maka disampaikan di sini, itu ada kewajiban sujud sahwi. Sahwu ghairu mubtilin laha, ketika dia lupa tidak membatalkannya. Semacam makan yang sedikit, ngomong sedikit, dan menambahkan rukun perbuatan. Adapun yang tidak batal, baik sengaja ataupun lupanya, contohnya menoleh, melangkah satu langkah atau dua langkah dan yang lainnya, siwa mayati fi thalis, selain apa yang tidak disampaikan di poin yang ketiga, fala yasjudu laha, maka jangan sujud untuk menghormatinya. Ya, sengajanya tidak membatalkan, tidak pula lupanya, semacam menoleh, hukumnya jadi makruh, namun masih makruh tanpa itu makruh. Menoleh adalah makruh jika tidak ada kebutuhan. Jika ada kebutuhan, maka menoleh tidak makruh. Dan satu langkah atau dua langkah kaki dan yang lainnya, yang nanti akan dijelaskan di poin yang ketiga, maka tidak ada sujud sahwi. Sehingga yang ketiga adalah memindah rukun ucapan tidak pada tempatnya. Membaca Al-Fatihah saat tasahud, pas berdiri malah baca tasahud. Sebagian orang karena tidak perhatian dengan sholatnya, saat tasahud malah baca Al-Fatihah. Saat berdiri yang harusnya baca Al-Fatihah, malah baca At-Tahiyatulillah. Ini mengharuskan atau kemudian berujung pada perlunya sujud sahwi. Al-makna ats-tsalits min al-asya', perkara yang ketiga yang dianjurkan dengan bisababi wujudi wahidin, dengan keberadaan salah satu darinya, sujud sahwi, sujud sahwi adalah memindah rukun ucapan atau sebagiannya, meskipun sengaja. Sedangkan untuk selain takbir dan salam ila ghairi mahallihi, ketika dipindah ke tempat yang lain, semacam baca al-fatihah tidak di tempat membaca, namun dibaca malah saat ruku atau saat tasyahud akhir, tidak pada tempatnya. Seperti berdiri, demikian juga salat Nabi, namun tidak pada tempat untuk salat untuk Nabi. Kasujud semisal ketika dalam kondisi bersujud. Ya, contoh rukun dalam fi hadzal hukmi, dalam hukum ini. Ya, maka semisal dengan rukun dalam masalah hukum ini adalah surat dan tasawuf awal serta selain keduanya, yang merupakan sunnah aba'ad. Fa fi naqlihi, maka ketika dipindah, ada rincian yang disebutkan fil mutawalat, di buku-buku yang tebal-tebal. Fi ghairi takbir wassalam, untuk selain takbir dan salam. Maka ini adalah kalimat antisipasi, karena memindah takbir dan salam secara sengaja membatalkan sholat, dalam hal ini sholat jenazah. Atau maaf, kemudian saya ulang, mislu rukni fi hadzal hukmi, semisal dengan rukun dalam hukum ini adalah surat. Maka jika kemudian tasawuf awal dan selain keduanya, yang merupakan sunnah ab'ad, maka jika dipindah, maka ada tafsilun rincian yang disebutkan dalam al-mutawalat. Sehingga perkataan kami fi ghairi takbir wassalam, di selain takbir dan salam, ini adalah antisipasi untuk manakala dipindah takbir dan salam tidak pada tempatnya, maka memindah keduanya secara sengaja itu mubtilun, itu adalah satu hal yang membatalkan sholat. Kemudian penyebab sujud sahwi yang keempat adalah melaksanakan rukun perbuatan dalam keadaan dimungkinkan, itu adalah tambahan. Maknanya perkara yang keempat yang dianjurkan bi sababi wujudi wahidin minha, adanya salah satu darinya dianjurkan sujud sahwi adalah manakala seorang yang sholat melakukan rukun perbuatan dari sejumlah rukun-rukun sholat, dan kadang dia bimbang saat dia mengerjakannya, jangan-jangan ini tambahan. Semacam dia bimbang fitarku ruku'i, setelah meninggalkan ruku' meninggalkan sujud akotah tidak. Maka ketika dia bimbang sudah ruku' ataukah belum, maka wajib baginya untuk melakukannya. Wa ingkana yahtamil, meskipun dimungkinkan ini ruku' tambahan atau sujud tambahan, solusinya nanti dianjurkan sujud sahwi di akhir salat. Adapun jika muncul kebimbangan tentang terjadinya penambahan setelah selesai, semacam kaan syakka, ragu-ragu tentang tasawuf akhir, saat tasawuf akhir apakah sudah salatnya sudah 4 rakaat atau 5 rakaat, maka tidak ada anjuran sujud sahwi lidzalika taraddudi, karena kebimbangan tersebut. Ya, maka ringkasnya, maka di antara poin pentingnya, sujud sahwi dalam madzhab Syafi'i, ya, apapun kasusnya semuanya dianjurkan, tidak ada yang wajib. Kemudian fasal selanjutnya adalah tentang sunnah ab'ad dalam sholat. Ya, sunnah ab'ad dalam sholat disampaikan ada 7. Disebut ab'ad dari kata-kata ba'dun, artinya sebagian. Li'annaha, karena sunnah ab'ad ini, lama tuliba jabruha bisujudi, karena ada tuntutan untuk ditutupi dengan sujud sahwi, maka asbahat serupa dengan ab'ad al-hakikiyah. Maka dia dianggap mirip dengan bagian dari sholat yang hakiki. Bagian dari sholat yang hakiki adalah rukun sholat. Walman artinya sunnah abad. Al-maru nutiba sujud sahwi li tarki wahidin minha au ba'dihi. Maka dianjurkan sujud sahwi karena meninggalkan salah satu dari sunnah abad atau sebagiannya. Nah, sunnah abad itu sendiri sabaatun ada 7. Dan ini adalah min haisul ijmal secara global. Dan itulah yang ada pada perkataan al-Imam Syafi'i dan al-Ashab, para ulama Syafi'iyah. Oleh karena itu maka penulis mencukupkan diri dengannya. Wa illa kalau mau dirinci, sunnah abad itu ada 20. Yang pertama adalah doa kunut, kemudian berdiri untuk doa kunut, selawat untuk Nabi saat kunut, berdiri untuk salat Nabi, kemudian salam untuk Nabi dalam doa kunut dan berdiri untuk salam. Kemudian salawat untuk keluarga Nabi saat doa kunut. Waqiyamuha dan berdiri untuk salawat kepada keluarga Nabi. Dan mengucapkan salam untuk mereka semua. Kemudian assalamu alaihim fihi. Kemudian salam untuk keluarga Nabi fihi saat doa kunut dan berdiri untuk itu. Kemudian salat untuk para sahabat fi saat doa kunut dan berdiri untuk itu. Salam untuk para sahabat fi dalam doa kunut dan berdiri untuk itu. Kemudian di antara sunnah abad adalah tasawuf awal. Kemudian ku'uduhu duduknya, duduk untuk tasawuf awal. Kemudian as-salatu ala nabi, kemudian salat untuk nabi pada tasawuf awal dan duduknya. Dan salat untuk keluarga fi tasahud akhir, dalam tasahud akhir dan duduk tasahud akhir. Itu lengkap detail sunnah abad ada 20. Nah, yang dibahas di sini adalah 7 sunnah abad saja, yaitu tasahud awal dan duduk tasahud awal. Wal murad yang dimaksud dengan tasahud awal di sini adalah kata-kata yang wajib. Al-lafdu al-wajibu, lafad yang wajib fi tasahudil akhir, dalam tasahud akhir. Wal makna artinya, poin yang kedua, pertama dan yang kedua, di antara sunnah abad dalam sholat adalah tasahud awal dan duduk untuk tasahud awal. Nah, ini kok dipisah antara tasawuf awal dan duduk tasawuf awal? Mungkinkah bisa kita bayangkan dua ini terpisah? Wa tasawwur bisa dibayangkan adanya sujud karena meninggalkan duduk semata. Bima idza kana al-musalli la yusinu at-tasyahud. Ini terjadi ketika seorang musalli itu tidak pintar menghafal bacaan tasawuf. Maka ketika dia tidak pintar bacaan tasawuf, maka dia diminta untuk duduk. Bikot rihat seukur tasahud. Faidalamnya jelis, maka ketika dia tidak duduk, maka tarokal ku'udah, dia tinggalkan duduk. Litasahudil awal wahdahu, untuk tasahud awal saja. Maka ada orang yang tidak bisa baca ngapal tasahud, dia diminta untuk duduk seukur yang dia mampu, atau kemudian seukur bacaan tasahud. Nah, jika dia tidak duduk, maka dia telah meninggalkan duduk untuk tasahud awal. Kemudian yang kedua adalah salat untuk Nabi fihi pada tasahud awal. Yang dimaksud dengan salawat untuk Nabi di sini adalah kata-kata yang wajib ba'da setelah tasahud akhir. Bagaimana artinya sunnah abad yang ketiga adalah salat untuk Nabi fi tasahudil awali, saat tasahud awal. Kemudian yang keempat adalah salawat kepada keluarga Nabi di tasahud akhir. Al-man artinya sunnah abad dalam salat yang keempat adalah as-salatu salawat untuk keluarga Nabi di tasahud akhir. Wasuratu sujud dan gambaran adanya sujud sahwi ditarkiha karena meninggalkan salawat untuk keluarga. Ayat tayakona ketika dia yakin kalau imamnya meninggalkan hal tersebut. Semacam dia dengar imamnya cuma Allahumma salli ala Muhammadin assalamualaikum. Maka dianjurkan baginya untuk bersujud di sahwi imamihi menimbang karena kelalaian imamnya. Kemudian yang kelima doa kunut, kemudian berdiri untuk doa kunut. Yang dimaksud dengan kunut di sini kunut yang rutin, itulah kunut subuh. Kemudian yang kedua adalah kunut witir separuh Ramadan yang kedua. Al-makna artinya sunnah abad yang kelima dan yang keenam adalah kunut yang urut, yang rutin dan berdirinya. Witasawar dan bisa dibayangkan adanya sujud sahwi karena meninggalkan berdiri kunut semata. Bima itakana al-musalli, ada seorang musalli, orang yang mau sholat tidak pintar menghafal doa kunut. Maka dia diminta untuk berdiri seukur lama kunut. Maka jika tidak berdiri, faqatarka al-qiyama lil kunuti, maka ditinggalkanlah berdiri untuk kunut. Wahdahu sendirian. Saya ulangi, yutasawar bisa kemudian dibayangkan sujud sahwi karena meninggalkan semata-mata meninggalkan berdiri untuk kunut. Bima itakan al-musalli, jika orang yang sholat tidak pandai membaca doa kunut, maka dia diminta untuk berdiri seukur doa kunut. Jika dia tidak mau berdiri, maka dia telah tinggalkan berdiri untuk membaca kunut. Dan ini dia karena tidak, dia semata-mata karena tidak berdiri untuk kunut, maka dia diperintahkan untuk melakukan, dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Kemudian salat dan salam untuk Nabi dan keluarganya dan sahabatnya fi saat doa kunut. Maka sunnah abad dalam salat yang ketujuh adalah salat dan salam untuk Nabi dan keluarganya dan sahabatnya ba'dal kunuti, setelah kunut selesai, redaksi kunut selesai. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.